Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin, Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan meja kita di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam uridabihi, yaitu dinaikkan menuju Sidratul Muntaha. Dan pada pertemuan lalu kita telah jelaskan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melewati langit satu demi satu. Kemudian Sallallahu naik ke langit yang kelima. Qala Sallallahu Alaihi Wasallam, ثم أولي بنا إلى السماء الخامسة. Lalu kami pun naik ke langit yang kelima bersama Jibril. Maka Jibril pun minta agar pintu langit dibuka. Maka ditanya, siapa engkau? Kata Jibril, Jibril. Ditanya lagi, siapa yang bersama engkau? Muhammad. Maka dia dari khusus, kata Jibril, iya. Marhaban bihi, selamat datang wahai Muhammad. Fa'inna al-maji'u ja'a, sungguh orang yang terbaik yang datang telah datang. Rasulullah berkata, "Kutih wa kutih halana fa'idana di Harun alaih salam." Dibukakanlah pintu langit yang kelima, tiba-tiba aku melihat Harun alaih salam. Kemudian Jibril berkata, "Hada Harun fasalim alaihi." Ini adalah Harun, ucapkanlah salam kepadanya. Aku pun mengucapkan salam kepadanya, dan dia pun menjawab salamku. Dan dia berkata, "Marhaban bil akhi salih wa nabi salih." Selamat datang kepada saudara yang salih dan nabi yang salih. Kemudian Nabi Harun mendapatkan kebaikan bagiku. Kemudian Nabi SAW naik ke langit yang ke-6. Maka Jibril meminta agar pintu langit dibuka. Maka ditanya, siapa anda? Jibril berkata, saya Jibril. Siapa yang bersamamu? Muhammad. Aku katakan dia telah diutus, iya. Maka malaikat berkata, selamat datang kepada Muhammad. Sungguh sebaik-baik orang yang datang telah datang. Kemudian Rasulullah SAW berkata, fakuti halana. Maka dibukalah pintu langit yang ke-6. Fa'idha ana di Musa AS. Tiba-tiba aku melihat Nabi Musa AS. Kemudian Jibril berkata kepada Rasulullah SAW, "Hada Musa fasalim alaih." Ya Rasulullah, ini Musa, ucapkan salam kepadanya. Fasalam tu alaihi, aku pun mengucapkan salam kepada Musa, dan Musa pun menjawab salamku. Kemudian Musa berkata, "Marhaban bil akhi salih wa nabi salih." Selamat datang kepada saudara yang salih dan nabi yang salih. Kemudian Nabi SAW mensifati Nabi Musa yang dilihat pada Nabi SAW, "Marartu laylata usriya bi ala Musa bin Imran alaihi salam rajulun adam di walid ya'din." Aku waktu Isra Mi'raj, aku melewati Musa bin Imran alaihi salam. Dia adalah seorang lelaki yang adam. Adam itu seorang yang kehitam-hitaman, jadi coklat tua hingga menuju ke warna hitam ya. Di walid, orangnya tinggi, ya'din tubuhnya kekar, yaitu kuat. Karena min rijali syanu'ah, seakan-akan dia datang dari kabilah syanu'ah. Itulah sifat Nabi Musa alaih salam. Kemudian sebagian kawan-kawan saya di negara Selama Medina, orang Afrika mereka mungkin lebih hitam ya. Jadi tidak tegas Nabi dikatakan Nabi Musa hitam, tapi dia kulitnya sangat lemah, coklat ya, menuju warna hitam, tapi bukan berkulit hitam. Sebenarnya di antara mukjizat Nabi Musa AS, Nabi mengeluarkan tangan dari tiangnya dalam keluar cahaya. Kalau Rasul, maka kata Nabi SAW, tatkala aku melewatinya, maka kalau aku melewati Nabi Musa, tiba-tiba Nabi Musa menangis. Tinggal aku mali butik. Apa yang buat kau nangis? Nangis oleh Musa. Aku kiri anak gulaman bu ita ba'di yadukul jannata min umati aktaru biman yadukulah min umati. Aku menangis Karena ada seorang pemuda yang diutus setelahku yang masuk surga dari umatnya lebih banyak daripada yang masuk surga dari umatku. Ini yang buat Nabi Musa menangis. Ini bukan karena hasad. Nabi Musa sama sekali tidak hasad kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa sayang kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi bagaimana Nabi Musa minta agar Nabi minta keringanan sholat yang 50 sampai turun menjadi 5. Tapi Nabi Musa, kata para ulama, di antara hajar Nabi Musa menangis karena dia terlewatkan pahala yang besar. Karena setiap Nabi kalau pengikutnya semakin banyak, pahala dia semakin banyak pula. Karena setiap orang pengikut Nabi yang beramal soleh, pahalanya mengalir kepada sang Nabi tersebut. Karena Nabi Muhammad SAW pengikutnya lebih banyak ya, maka kedudukannya lebih tinggi. Nabi Musa AS diutus dalam waktu yang lama, tetapi kaumnya sering menyelisih. Orang Yahudi sering apa? Menyelisih Nabi Musa AS sehingga pengikutnya tidak banyak. Kemudian Rasulullah naik ke langit yang ke-7. Tuma uri jabina ila sama'i sabi'ah. Kemudian kami pun naik ke langit yang tujuh. Fastaftaha Jibril alaihissalam. Jibril berminta untuk dibukakan pintu. Maka ditanya, mana anda, siapa engkau? Kata Jibril, saya Jibril. Siapa yang bersamamu? Muhammad. Apakah telah diutus? Iya. Selamat datang kepada Muhammad, sebaik-baik orang yang datang telah tiba. Kemudian Rasulullah berkata, Mafutih halana. Maka dibukakanlah pintu langit yang ketujuh. Fa'idana Nabi Ibrahim alaihissalam. Tiba-tiba aku melihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Musni dan Zahram ilal baitil ma'mur. Nabi Ibrahim sedang santai, dia menyandarkan punggungnya di Al-Baitul Ma'mur. Al-Baitul Ma'mur itu semacam Ka'bah tapi di langit ya. Oleh karena sebagian ulama hanya mengatakan dari kalau seorang bersandar di Ka'bah tidak ada masalah. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam pernah bersandar di Ka'bah, menyandarkan punggungnya di Baitul Ma'mur. Wa idza huwa yadkhulu kulla yawmin sab'una alf malakin la ya'uduna ilayh. Ternyata Baitul Ma'mur itu setiap hari ada 70 ribu malaikat yang masuk ke situ dan tidak pernah masuk untuk kedua kalinya. Ini dalil bahwa jumlah malaikat sangat banyak. Jadi setiap hari ada 70 ribu malaikat yang masuk ke situ, mungkin ibadah di situ. Setelah mereka keluar, mereka tidak akan kembali lagi ke situ. Ada kelompok-kelompok malaikat yang lain. Dalil bahwa jumlah malaikat sangat banyak. Qala Jibril. Jibril berkata, "Hadza abuka Ibrahim fasallim alaihi." Ya Rasulullah, inilah nenek moyangmu atau ayahmu, karena Nabi Muhammad SAW bin Ibrahim bin Ismail bin Ibrahim. Aku ucapkanlah salam kepadanya. Aku pun mengucapkan salam kepada Ibrahim. Maka dia pun menjawab salamku dan dia berkata, marhaban bil ibni saleh. Selamat datang kepada cucu yang saleh, wan nabi saleh dan nabi yang saleh. Dalam ayat yang lain disebutkan, ya. Ibrahim berkata kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad, akrim ummataka minni salam. Wahai Muhammad, sampaikanlah kepada umatmu salam dariku. Wa akhbirhum anna al-jannata thayyibatu turbah. Dan kabarkanlah kepada mereka bahwa surga itu tanahnya itu sangat baik, athbatul ma, airnya segar, wa anhaqian, dan datarannya itu datar, wa anna girasaha, dan tumbuhannya adalah subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ada yang katanya pendapat yang benar, surga yang akan dimasuki oleh orang-orang mukminin adalah surga yang pernah ditempati oleh Nabi Adam alaihissalam. Dan surga sudah ada ya. Dan surga terus berkembang ya. Barang siapa ingin surganya semakin luas, semakin rimbun, maka dia sering berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya, karena saya mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar, akan ditanamkan baginya pohon di surga atau tumbuhan di surga. Baik hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasulullah SAW masuk ke dalam surga dan dia melihat apa yang ada dalam surga. Kata Rasulullah SAW, "Tuma udkhiltul jannata." Kemudian aku pun dimasukkan ke dalam surga. Fa idza fiha habayilu al-lu'lu' wa idza turabuha al-misku. Tiba-tiba aku melihat ada kubah yang terbuat dari lub-lub, yaitu mutiara, dan ternyata tanahnya dari misik. Kemudian juga kata Nabi SAW, فَإِذَا أَنَا بِأَنْهَارٍ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسٍ وَأَنْهَارٍ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٍ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِشَارِبٍ وَأَنْهَارٍ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى. Tiba-tiba aku melihat ada sungai yang airnya adalah air yang tawar dan segar, yang tidak berubah rasanya. Dan ada sungai-sungai yang isinya cuma susu ya, yang tidak berubah juga rasanya. Dan ada sungai-sungai isinya adalah khamar yang lezat untuk diminum oleh para peminumnya. Dan ada sungai-sungai yang isinya adalah asalin musaffa, yaitu madu yang murni ya. Tapi diperlihatkan surga, dan Nabi lihat surga, surga di langit. Sampai langit ketujuh, Nabi dimasukkan dalam surga, Nabi lihat apa? Surga. Jadi maksudnya surga apa? Sudah ada. Jadi saya berikan surga sudah ada. Berbeda antara surga belum ada dengan surga sudah ada. Surga sudah ada lebih menarik. Ibarat seseorang bos mengatakan kepada anak buahnya, kalau kalian kerja dengan baik, kalian tinggal masuk rumah, rumah sudah siap, ini kuncinya tinggal diambil. Beda dengan kalau seorang bos mengatakan, kalau kalian bekerja dengan baik, saya akan bangunkan rumah, rumahnya belum ada. Tapi surga sudah ada. Makanya Allah mengatakan, "U'iddat lil muttaqin." Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Dan sungai-sungai di surga, sebagaimana disebutkan, "Anharun tajri min ghairi ukhdud." Sungai-sungai tersebut mengalir tanpa ada lubang di tanah. Oleh karena Allah mengatakan, "Tajri min tahtihal anhar." Bahwasanya sungai-sungai mengalir di bawah kebun-kebun tersebut, bukan di bawah tanah, tapi di bawah kebun-kebun tersebut, ya, mengalirlah sungai-sungai di atas tanah, bukan di dalam apa? Lubang di tanah, ya, tapi di atas tanah mengalir sungai-sungai tersebut. Ada sungai bir, ya, sungai khamar, ada sungai madu, ada sungai susu, ada sungai air segar. Antum terserah memilih mandi yang mana, yang penting sama bidadari mandinya. Kemudian Nabi SAW juga melihat Nahrul Kautsar, melihat sungai Al-Kautsar. Nabi SAW juga diperlihatkan ketika dia masuk surga, lihat ada seorang gadis yang cantik jelita, masih muda, ya. Fasa'altu haliman anti, maka aku bertanya kepada bidadari tersebut, "Kamu ini milik siapa?" Wa qad ajabatni hina ra'aituha, kata Nabi, aku kagum ketika melihat gadis cantik tersebut. Faqalat, maka bidadari tersebut menjawab, "Li Zaid bin Harithah." Saya diciptakan untuk siapa? Zaid bin Harithah. Jadi sudah disiapin, tinggal nunggu suaminya apa? Masuk surga. Makanya kan dalam hadis, kalau ada istri bikin marah-marah suami, ya, jengkel, ya, maka bidadari mengatakan, "La tu'zi qatalakillah," jangan ganggu suami kami. Ya, sebentar lagi dia akan meninggalkan engkau menuju kami, ya. Jadi bidadarinya sudah di siap. Jadi di antum saya enggak tahu ada atau tidak. Tapi Zaid bin Harithah sudah disiapkan apa? Bidadarinya. Ini semua dari rumah surga sudah ada. Kemudian Rasulullah SAW sampailah kepada Rasulullah SAW, "Tsumma rufi'a li al-baitul ma'mur," ditampakkan bagiku al-baitul ma'mur. Al-baitul ma'mur seperti saya katakan seperti Ka'bah tapi untuk menghuni langit, ya. "Tsumma utitu bi ina'in min khamar wa ina'in min laban," kemudian aku diberikan secangkir isinya khamar dan suatu tempat isinya laban, susu. "Wa ina'in min asr," kemudian juga ada tempat isinya madu. "Fa akhadtu alladhi fihi laban fa syaribtu," dan aku mengambil gelas atau tempat yang isinya laban, kemudian aku pun meminumnya. "Faqila li," maka dikatakan kepadaku, "hiyal fitrah allati anta alaiha wa ummatuk," itulah fitrah yang kau berada di atasnya dan umatmu berada di atasnya. Sampailah Rasulullah SAW, ya, dibawa oleh Jibril alaihissalam di atas langit yang ketujuh sampai menuju Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha adalah pohon sangat besar yang dikatakan Al-Muntaha, itu penghujung dari semuanya, seakan-akan penghujung dari langit, ya. Disitulah ada Sidratul Muntaha. Dalam riwayat kata Nabi SAW, kemudian diperlihatkan kepada Kusuma Rufiat, "Tsumma rufi'tu ila Sidratil Muntaha," aku pun diangkat ke Sidratil Muntaha. "Fa idza nabquha ka'annahu kilalu hajar," ya. Tiba-tiba buahnya seperti kilal hajar. Kilal itu seperti jamur, seperti apa namanya tempat air itu. Tempat air seperti kendi-kendi begitulah. Tempat air yang sangat besar. Ini ada istilah namanya kilal hajar. Kalau bentuk yang mereka kenal artinya besar buah-buahnya. "Wa waraquha ka'annahu adhanul fiyalah," dan daun-daunnya seperti telinga gajah bentuknya, ya. "Wa washiha alwanun la adri ma hiya," kemudian ditutupi dengan warna-warni yang aku tidak tahu apakah itu, ya. "Fa ma ahadun min khalqillah yastati an yasifaha min husniha," kata Nabi, tidak seorang pun yang mampu untuk mensifati Sidratul Muntaha karena begitu indahnya. Maka Jibril berkata, "Hadi Sidratul Muntaha." Ya Rasulullah, inna sidratul muntaha. Di sidratul muntaha, Nabi SAW melihat Jibril dalam bentuk aslinya. Ya. Kemudian Jibril AS menggunakan gaun yang berwarna dari sutra berwarna hijau, dan beliau memiliki 600 sayap. Kullu janahin minha qad sadda al-ufuq, setiap sayap kalau dibentangkan akan menutup cakrawala. Yatanadharu min ajnihati yatahawil wad-dur wal-yaqut, kemudian turun keluar dari, kalau dia buka sayapnya, keluar di sayapnya ya permata, mutiara, benda-benda yang sangat indah berwarna-warni. Dan Nabi SAW melihat Jibril dalam bentuk aslinya dua kali, di antaranya terkala di Sidratul Muntaha. Kebanyakan waktunya Nabi SAW melihat Malaikat Jibril menjelma menjadi manusia. Yang sering Malaikat Jibril menjelma menjadi manusia adalah menjadi Dihya Al-Kalbi radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat. Oleh karenanya Allah berfirman, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda Sidratil Muntaha, indaha Jannatul Ma'wa. Sungguh Muhammad telah melihat Jibril pada kesempatan yang lain, yaitu tatkala di Sidratul Muntaha. Indaha Jannatul Ma'wa, di sisi Sidratul Muntaha ada surga. Ya, tadi sudah kita sebutkan Nabi SAW masuk dalam surga. Kemudian tiba-tiba ghasyatil kasidra sahabat, tiba-tiba ada semacam awan menutup pohon tersebut. Sidratul Muntaha ditutup dengan awan. Fata akhara Jibril alaihi salam, maka Jibril pun mundur. Wa urija bir rasul, rasul naik sendiri. Rasulullah SAW sampai suatu tempat yang Jibril pun tidak sampai di situ. Atau wasala ila mustawan sami'a fi sarifal aqlam, sampai Nabi SAW sampai suatu tempat itu Nabi mendengar pena menulis takdir. Pena menulis takdir yang disebut oleh para ulama takdir harian, ditulis oleh pena. Nabi dengar goresan pena tersebut di tempat tersebut. Kemudian Nabi berkata, fa'auhallahu ilayya ma'auha, maka Allah mewahyukan kepadaku apa yang diwahyukan. Fa'faradu alaihi khamsina salatan fi kulli yaumin wa layla, maka Allah mewajibkan aku untuk salat 50 waktu sehari semalam. Dan Nabi terima saja waktu itu. Berapa? 50 waktu sehari semalam. Sangat berat seandainya Nabi terima. Nabi terima. Faraja'tu famarartu ala Musa alaihi salam, aku pun turun. Di langit ketujuh ada siapa tadi? Ibrahim. Langit keenam ada siapa? Musa. Waktu lewat Ibrahim, Ibrahim tidak tegur. Waktu lewat Musa, Musa ajak ngomong. Lalu Musa bertanya, bima umirta, apa yang Allah perintahkan kepadamu? Dalam riwayat yang lain kata Musa, ma faradallahu laka ala ummatik, apa yang Allah wajibkan terhadap umatmu? Kata Rasulullah SAW, faradu alim khumsina salatan kula yaumin, Allah mewajibkan mereka salat 50 waktu setiap hari. Kata Nabi Musa AS, sayangnya kepada umat Nabi, irji ila rabbik, pulanglah kembali ke Tuhanmu. Fas'alhu takhfif, minta keringanan. Fa'inna umataka la yutiquna dhalik, umatmu tidak kuat solat 50 waktu sehari semalam. Wa inni wallahi qad jarrabtun nasa qablak, sungguh aku telah punya pengalaman dengan umat-umat sebelum umatmu. Wa alajtu bani Israel asyadal mu'alajah, sungguh aku menghadapi bani Israel dengan sangat sulit. Farji ila rabbik, balik ke Tuhanmu dan minta keringanan. Padahal umat Musa kalau dibandingkan umat Muhammad lebih kuat umat siapa? Musa. Tapi kalau disuruh beban sholat yang banyak mereka tidak mampu. Maka Nabi Musa berkata, aku telah punya pengalaman dengan umat sebelum engkau wahai Muhammad. Umatku tidak bakalan mampu ya. Bagi model-model kita miskin ya, loyo lah Muslim masih. Ya, umatmu tidak bakalan mampu. Irja' ila rabbik, pulanglah ke Tuhanmu dan minta keringanan. Jadi Nabi Musa sayang sama kita atau tidak? Sayang. Kalau Nabi Musa hasad, biar aja mampus, biar aja masuk neraka semuanya. Tidak, Nabi Musa sayang, makanya Nabi Musa suruh pulang. Ya, saya baru saja tadi menangis. Menangis karena umatnya lebih sedikit daripada umat Rasulullah yang masuk apa? Surga. Kata Rasulullah SAW, faraja'tu ila rabbi fahabba anni khamsan, maka aku pun pergi kepada Allah Subhanahu wa taala minta keringanan agar Allah kurangi 5, jadi berapa? 45. Faqultu haqqa anni khamsan, kemudian turun ketemu lagi Nabi Musa. Bagaimana? Sudah dikurangi 5, tinggal 45. Kata Nabi Musa, inna ummataka la yutiquna dhalik, umatmu tidak bakalan mampu. Farji ila rabbik fas'alhu takhfif, pulanglah, kembalilah kepada Rabbmu dan mintalah keringanan. Ini dalil sangat tegas bahwasanya Allah di atas. Tegas kan? Bola turun, pulang, balik lagi ke Tuhanmu. Baliknya ke mana? Ke atas. Turun lagi, balik lagi ke Tuhan. Sampai Jibril aja mundur, tidak sampai ke tempat tersebut. Yang sampai cuma siapa? Nabi Muhammad SAW. Kata Rasulullah, falam azal arja baina Rabbi tabarak wa ta'ala baina Musa. Aku bolak balik terus antara Allah dengan Musa. Allah Musa, Allah Musa. Hatta kalau Allah Azza wa Jalla, sampai Allah berkata, ya Muhammad, innahunna khamsu salawatin kulla yawmin wa layla. Ya Rasulullah, ya Muhammad, lima waktu sehari semalam. Dikuli salatin ashrun, setiap salat nilainya 10 kali. Falidhalika khamsuna salatan, dan itulah 50 waktu. Ya, dalam riwayat hiya khams wa hiya khamsun. Dia 5 waktu tapi nilainya seperti 50 waktu. Dan ini dalil bahwasanya Allah sangat suka dengan ibadah salat. Makanya Allah ingin hamba-hambanya salat 50 waktu sehari semalam. Kenapa Allah sampai wajibkan 50 kali? Tapi sebab karena Allah begitu cinta dengan ibadah salat, ya. Makanya disebut dalam hadis, lasta innaka lan tasjud sajdatan lillah illa rafa'aka Allah biha daraja wa ta'anka biha khathiyah. Tidaklah engkau sujud satu sujud saja kecuali Allah akan angkat derajatmu, dan Allah akan hilangkan dosa-dosa. Dan Allah mengatakan, Nabi SAW mengatakan, aqrabu yakunul 'abdu min rabbihi wasajid. Orang, kedudukan seorang hamba paling dekat dengan Rabb-nya tatkala sedang apa? Sedang sujud. Waktu ada seorang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, as'aluka marafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, aku ingin menemani engkau di surga. Ingin menemani di surga berarti surganya sangat tinggi. Kata Rasulullah SAW, apa ghairu dzalik? Apa tidak ada permintaan yang lain? Ini permintaan berat. Kata dia, lah, tidak ada itu ya Rasulullah, ingin menemani engkau di surga. Kata Nabi SAW, fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Kalau gitu bantulah aku, kau sendiri harus banyak apa? Sujud. Aku akan mendoakan, tapi kau harus banyak sujud. Ini dalil bahwasanya sholat adalah ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang sudah dibuat cinta sama sholat, luar biasa, cinta sholat malam, cinta sholat duha, berarti dia sudah dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mengatakan, wujuilat qurratu aini fi sholat. Allah menjadikan kebahagiaanku tatkala sholat. Allah, Nabi berkata kepada Bilal, ya Bilal, arihnya fi sholat. Ya Bilal, istirahatkanlah kami dari sholat. Jadi Nabi dalam kondisi pusing, dalam kondisi susah, idha hazabu amrun, kalau sesuatu yang menggelisahkan Nabi, fazihilah sholat. Rasulullah SAW langsung sholat. Sholat adalah qurratu aini, membahagiakan Nabi. Rasulullah SAW, kalau ada masalah segera langsung apa? Sholat. Kita sebaliknya, kita sholat merasa berat, kayaknya beban. Ya, Nabi justru kalau ada beban apa? Sholat. Dengan sholat dia tenang. Alaihi salatu wassalam. Maka Allah menurunkan 50 menjadi apa? 5. Saya sering sampaikan, alhamdulillah Nabi ketemu Nabi Musa. Kalau Rasulullah SAW tidak ketemu Nabi Musa, aduh, mungkin kita masuk neraka semua. Siapa mau 50 waktu sehari semalam? Kita mati. 5 aja kadang kita ngos-ngosan ya. Ini 50 waktu sehari semalam, sedikit-sedikit, ini sholat lagi, sini sholat lagi. Adhan ke masjid lagi, aduh, 50 waktu. Coba bayangkan. Ya. 50 waktu berarti setiap setengah jam sholat, ya enggak? 24 jam, setiap jam enggak ada tidur malam. Setiap setengah jam sholat ke masjid lagi. Adhan lagi, enggak mampu. Tapi Allah ingin jelaskan rahmat Allah. Allah bilang 50, tapi sebenarnya Allah tahu akan jadi berapa? 5. Untuk menjelaskan sholat itu ibadah yang dicintai oleh Allah. Dan 5 itu pahalanya seperti berapa? 50. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Panazaltu hatta tahaitu ila Musa." Aku pun turun ke langit ke-6, ketemu lagi dengan Nabi Musa. Fa akhbartu, aku bilang, "Wahai Musa, tinggal 5." Kata Nabi Musa, "Irji ila rabbik." Pas lalu tapi pulang lagi, minta keringanan lagi. Nabi enggak naik. Kalau Nabi naik cuma 31 mungkin. Saya demikianlah, ya Allah ingin 5. Kadang orang malas bila kapan ada libur sholat. Gak ada libur sholat. Allah sayang sama kita, maka Allah paling tidak 5. Kenapa manusia hatinya ini lemah? Antara waktu dengan satu dan waktu yang lain, hatinya kotor. Harus dibersihkan lagi di waktu yang lain. Antara waktu yang lain kotor lagi hatinya, dunia lagi dalam hatinya, dibersihkan lagi sampai 5 waktu. Kalau cuma satu mungkin kita kacau ya. Pada rumah Nabi dan naik. Kata Rasulullah SAW, kota raja itu ila rabbi hantas tahya itu minum. Aku sudah boleh balik ke Tuhan ku ya Musa. Aku malu. Nabi SAW. Falamma jawaztu nadani munadi. Tatkala aku turun maka ada suara yang berteriak, "Taqdaitu fariidati wa khaffaftu 'an 'ibadi." Aku telah menurunkan kewajibanku ya kepada umat Rasulullah SAW dan aku beri keringanan kepada hamba-hamba. Ada khilaf di kalangan para sahabat, demikian juga dengan para ulama, apakah Rasulullah SAW melihat rohnya tatkala mi'raj, tatkala naik. Yang ini sampai khilaf, sampai ada Aisyah pernah ditanya oleh Rasulullah dalam sahih hadis dari sahih Muslim, "Qultu li Aisyah, ya ummata, hal ra'a Muhammadan rabbahu?" Wahai ibunda, karena Aisyah untuk memilih itu, apakah Rasulullah SAW melihat rohnya? Waqala laqad qaffa sya'ri, ya, kata beliau sungguh aku sampai merinding. Mimma qulta, pertanyaanmu ini, aina anta bi thalathin man haddath, man haddath takabbuna faqad kadzab. Ada tiga perkara, barang siapa yang menyampaikannya kepada maka dia telah berdusta. Man haddathana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu faqad kadzab. Barang siapa yang mengatakan Muhammad melihat Rabb-nya, maka dia telah berdusta. Yang dalam Al-Qur'an yang dilihat oleh Nabi, laqad ra'a nazlatan ukhra, maksudnya melihat malaikat Jibril. Jadi ini yang pendapat yang benar. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dua pendapat. Ibnu Abbas terkadang mengatakan ra'a Muhammadun rabbahu. Muhammad melihat apa? Rabb-nya. Dalam riwayat Ibnu Abbas mengatakan ra'a Muhammadun bi fuadihi. Rasulullah SAW melihat Rabb-nya dengan hatinya, bukan dengan kedua matanya, ya. Yang benar bahwasanya Rasulullah SAW tidak melihat Allah dengan kedua matanya, tidak melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena dalam Sahih Muslim Abu Dzar bertanya, "Sa'altu Rasulullah SAW, aku bertanya langsung kepada Nabi, hal ru'aita rabbak, apa kau lihat Rabbmu waktu Isra Mi'raj?" Karena cerita ini santer, para sahabat semua tahu Nabi sudah sangat dekat dengan apa? Allah. Jadi mereka berpikir ya mungkin melihat, mungkin aja melihat. Ya. Jadi Allah di atas atau tidak? Posisi Allah di mana? Di atas. Posisi Allah di atas. Maka Nabi saking dekatnya dengan Allah sampai timbul pertanyaan, "Hal ra'aita rabbak, apa kau melihat Tuhanmu?" Kata Nabi, "Nurun anna arahu," ada cahaya yang menghalangi, bagaimana aku bisa melihat? Saya cahaya itu diangkat tapi lihat. Tapi kata Nabi, "Nurun anna arahu," ada cahaya, bagaimana aku bisa melihatnya? Dan dalam hadis juga Rasulullah SAW bersama Sahih Muslim, "Ta'allamu annakum lan tarau rabbakum hatta tamutu." Ketahuilah bahwasanya kalian tidak bakalan bisa melihat Allah sampai kalian meninggal dunia. Ya. Kita belum meninggal tidak bisa melihat Allah karena mata kita terbatas, kita enggak mampu. Jangankan lihat Allah, lihat matahari kita enggak mampu, lihat lampu mata kita enggak kuat. Lihat orang las saja kita enggak kuat mata kita. Maka kita belum disiapkan untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa taala kecuali setelah dimatikan, dibangkitkan lagi. Sekarang juga kita belum bisa melihat jin, belum melihat malaikat. Nanti kalau di padang di hari kiamat manusia dibangkitkan, maka bisa melihat apa? Malaikat, bisa lihat jin, bisa lihat iblis, ya. Lihat iblisnya di neraka, mudah-mudahan nanti gak ketemu iblis, ya. Orang ke neraka ketemu dengan iblis, ya. Jadi semua bisa dilihat. Orang menghuni surga bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang mata tidak mampu untuk melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di tengah perjalanan waktu Nabi pulang, ya, kemudian Rasulullah SAW turun bersama Jibril dari langit-langit seterusnya. Kemudian Nabi turun ke Masjid Al-Aqsa. Nabi SAW naik buruk, ya. Ya, disebut dalam riwayat dari Nabi SAW sholat subuh bersama nabi-nabi yang lainnya. Dari langit semua turun sholat bersama Nabi, sholat apa? Subuh. Setelah Rasulullah SAW naik buruk menuju kota Mekah ditemani oleh Jibril, ya. Kemudian pulang ke kota Mekah. Dan beliau sampai sebelum pagi, ya. Dalam perjalanan pulang ada beberapa kejadian, ya. Kata Rasulullah SAW, marartu bi'iri bani fulan fa anfarahum kisrud dabbah. Aku melewati kafilah dagang bani fulan, tiba-tiba waktu buruk lewat mereka terkagetkan sehingga fanad dalam ba'ir, sehingga ada satu unta yang kabur. gara-gara dilewati oleh apa? Burung. Padahal tuhum alaihi, kemudian akhirnya mereka cari-cari onta, aku tunjuk kasih tahu onta kalian di tempat ini. Wa ana mutawajjihun ila Syam, waktu aku sedang menuju ke negeri Syam. Fima aqbaltu hatta idza kuntu bi Dajnan, sehingga aku jalan terus menuju ke kota Mekah sampai aku tiba di tempat namanya Dajnan. Marattu bi iri bani fulan, aku melewati lagi kabilah dagang bani fulan ya. Wajatul qom niyaman, aku dapati mereka masih tidur. Walahum ina'un fihi ma'un qad ghattu 'alaihi bi syai', mereka punya tempat air, mereka tutup dengan sesuatu di atasnya. Fakashaftu ghita'ahu wa syaribtu ma fihi, lalu aku buka, aku minum airnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma ghattaitu 'alaihi, dan ini kebiasaan orang dahulu kalau musafir haus boleh minum, tidak ada masalah. Kemudian aku tutup lagi air minum tersebut. Wa 'ala ra'sil 'ayr jamalun awraq, dan kepala kelompok kafilah dagang tersebut seorang mengendarai onta awrak, itu warna yang putih kehitam-hitaman ya. Kemudian onta tersebut ya menggunakan kain berwarna putih, yang satunya berwarna yang lain ya, dua warna. Baik, akhirnya Rasulullah SAW tiba di kota Mekah. Itu Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dari Ibn Abbas. Rasulullah SAW ya tiba di kota Mekah. Kata Nabi SAW, "Asbahtu bi Makkah," di pagi hari aku tiba di Mekah. "Wa'araftu anna an-nas mukadzibiyya," dan aku tahu orang-orang akan mendustakan aku. Aku bayangkan ini zaman 1000 tahun yang lalu, sepeda saja belum ditemukan. Pasti mobil motor belum ada ya. Motor belum ditemukan ya. Mobil, apalagi mobil, pesawat. Terus bicara pergi dalam pengusidat bolak-balik, ini mustahil, mustahil luar biasa. Faqa'atu mu'tazilan hazinan, aku pun duduk sendiri, sedih. Aduh, apa yang harus aku katakan ke orang tanya? Apa kata dunia ya? Jadi ibaratnya gitulah ya. Sama seperti Maryam waktu dia mengandung, dia mengatakan ya, ya laitani bintu qabla hada wa kuntu nasyan masih. Coba saya meninggal sebelum ini. Bingung apa yang harus dikatakan kalau orang tanya, ini anak kamu dari mana, kok bisa hamil tidak ada suaminya? Pasti tuduhannya zina. Enggak ada pilihan lain kecuali apa? Zina. Berat untuk menghadapi pertanyaan Nabi. Nabi juga demikian. Kata beliau, faqa'atu mu'tazilan hazinan, aku pun menyendiri, aku sedih. Fa marra aduhu Abu Jahal, tiba-tiba musuh Allah Abu Jahal lewat. Fajar jaa hatta jalasa ilayya, datang duduk sama Nabi SAW cari perkara. Faqala kal mustahzin, maka dia pun berkata sambil ngejek, ya Muhammad, hal kana min syai, ya Muhammad, ada kabar baru? Nabi tidak bisa bohong, na'am ada. Ma huwa, apa itu kabar baru? Kata Nabi, ini usriya bi layla, tadi malam saya diperjalankan. Kemana? Ila Baitul Maqdis, ke Baitul Maqdis. Negeri Syam. Kemudian Abu Jahal bilang, "Tsumma asbata baina dhahranina," kemudian pagi hari kau sudah di sini. Kata Nabi, "Na'am," dia. Alam yurihi annahu yukadzibahu. Abu Jahal diam seakan-akan tidak mendustakan saat dia tenang. Ya, dia khawatir nanti Rasulullah merubah pembicaraan. Jadi tenang aja. Dia mengatakan, "Ara'aita idza auta qaumaka atuhadditsu bima haddatsani?" Kalau bagaimana menurut kamu wahai Muhammad? Kalau saya panggil orang-orang, kau tidak rubah pembicaraan? Kata Nabi. Kemudian Abu Jahal semangat, ini saatnya untuk ngejek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata, "Hayya ma'syara bani Ka'ab bin Lu'ay, wahai orang-orang Quraisy, bani Ka'ab bin Lu'ay." Kemudian orang-orang pun ramai datang. Ja'u hatta jalasu ilaihi ma. Mereka kumpul, ada Rasulullah, ada Abu Jahal. Abu Jahal bilang, "Saatnya hadits kaum Makkah bima haddatsani ya Muhammad. Tolong sampaikan kepada kaummu seperti yang kau cerita tadi sama saya." Rasulullah tidak berubah. Ini yang buat Rasulullah sedih. Ini mereka ini, Abu Jahal marah ini. Ngambil semua orang ya. Dia santai-santai aja. Dia bilang inti kadzab. Kalau dia bilang inti kadzab, nanti Nabi berubah bicara. Dia takutnya begitu. Kemudian dia berkata dengan terangnya, "Inni usriya bi lailah, tadi malam saya diperjalankan." "Ila aina," kemana? "Ila Baitul Maqdis," ke Baitul Maqdis. "Tsumas bahta baina dhahr," terus pagi-pagi kau sudah di sini. Kata Nabi, "Na'am." Fadajjal musyrikun, orang semua rame. Ba'dhum yusaffiq, sebagian apa? Sebagian yadha ra'sahu ta'ajjuban. Akhirnya itu fitnah yang sangat besar. Bahkan sebagian orang murtad tatkala itu. Maka Allah turunkan firman-Nya dalam surat Al-Isra, "Wa ma ja'alna ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nas wa syajaratal mal'unata fil Qur'an." Dan kami tidak jadikan apa yang kau lihat di malam Isra dan Mi'raj kecuali sebagai fitnah bagi manusia, ujian bagi manusia. Demikian juga kami tidak jadikan syajaratal mal'una fil Qur'an, yaitu syajaratus saqum, sebagai fitnah kecuali sebagai fitnah bagi manusia. Allah bikin fitnah, ujian. Yang pertama, kisah Isra Mi'raj itu menjadi ujian sehingga sebagian orang murtad tatkala itu saking dahsyatnya fitnah tersebut. Maka saya ingin sampaikan, sebagian orang mengatakan, "Ustaz, sahabat enak jadi sahabat Nabi, apa namanya, menolong Nabi. Ya, cuma kalau kita tinggal di zaman sahabat." Saya bilang, kalau ini tinggal zaman sahabat, kemudian Nabi bilang begini, mungkin ini jadi pengikut Abu Jahal. Belum tentu orang terima. Kita bicara zaman dahulu, 15 tahun yang lalu itu, orang kemudian dari malam mulai ke Bil Maghrib lagi sebelum pagi hari. Dibikin juga syajaratul mal'una yang sudah pernah kita sampaikan dalam ayat ini, kami menjadikan syajaratul zakum sebagai ujian. Waktu kata Allah, "Wa nukhawwifuhum," kami pun membuat mereka takut dengan hal-hal ini ya. Dan Abu Jahal waktu itu sombong, dia mengatakan, "Wahai kaumku, tahukah kalian apa itu syajaratul zakum yang Muhammad nakut-nakuti kita dengan syajaratul zakum?" Kata mereka, "Kami tidak tahu, Abu Jahal." Kata Abu Jahal, "Syajaratul zakum itu adalah korma ajwa di kota Madinah. Nanti kalau ada, kita makan sebanyak-banyaknya." Dan dia nanti akan makan korma ajwa tersebut di neraka jahanam. Syajaratul zakum. Waktu mereka heran, mereka pun pergi ke Abu Bakar. Maka mereka berkata, "Halaka ababak ya ababakrin fi sahibika. Kau tidak tahu tentang temanmu, wahai Abu Bakar. Ya sumu annahu usriya bin layla ila Baitul Maqdis." Dia mengatakan, dia malam ini, tadi malam, dibawa pergi ke Baitul Maqdis. Kemudian salat di Baitul Maqdis. Sekarang dia pulang juga di malam hari ke Mekah. Kemudian kata Abu Bakar, "Innakum takdibuna alaih." Kalian dusta, enggak? Kata mereka, "Bala, kami tidak dusta. Sekarang dia lagi di Masjid Haram." Coba tanya, dia sedang ngomong sama orang-orang, cerita dia pergi ke Masjid Baitul Maqdis, balik lagi. Abu Bakar berkata langsung, "Wallahi la in kana qalahu laqad sadaq." Demi Allah, seandainya dia memang ngomong begitu, maka dia benar. Maka dia benar. Orang-orang protes, "Atusaddiquhu annahu dhahaba layla ila Baitul Maqdis?" Apa kau benarkan dia, wahai Abu Bakar, tadi malam dia pergi ke Baitul Maqdis, ke Masjid Al-Aqsa, dan dia datang sebelum pagi? Kata Abu Bakar, "Na'am." "Fama yujibukum min dhalik?" Kau tidak suka kalau aku menerangkannya? Kata Abu Bakar, "Inilah usaddiku fima huwa abadu min dhalik." Sungguh aku telah membenarkan dia yang lebih parah daripada ini. "Usaddiquhu bi khabari samai ya'tihi fi ghadwatin aw rahatin." Saya bahkan membenarkan telah datang kabar dari Tuhan kepadanya, baik sore hari maupun pagi hari. Itu lebih parah daripada yang sekedar pergi ke Baitul Maqdis. Kemudian dia pun berjalan, Abu Bakar berjalan menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Bakar bertanya, "Ya Nabi Allah, wahai Rasulullah, apakah engkau menceritakan kepada mereka bahwasanya tadi malam kau pergi ke Baitul Maqdis?" Kata Nabi, "Benar." Kata Abu Bakar, "Sadaq, engkau benar." Maka Rasulullah berkata kepada Abu Bakar, "Wa anta ya Abu Bakar As-Siddiq." Kalau begitu engkau Abu Bakar As-Siddiq. Sejak malam itu atau sejak hari itu, Abu Bakar diberi nama dengan apa? As-Siddiq, artinya yang selalu membenarkan. Sejak awal Nabi berdakwah, Abu Bakar langsung membenarkan, tidak pernah ragu-ragu. Makanya dalam hadis kata Nabi SAW, "Ma aradtu ala ahadin al-Islam illa kana alaihi kafwa illa Abu Bakar radhiyallahu anhu." Tidaklah aku menawarkan Islam kepada seorang pun kecuali ada keraguan, tidak langsung terima, kecuali Abu Bakar. Sejak Nabi tawarkan Islam, langsung dia terima. Kenapa? Karena Abu Bakar teman Nabi. Abu Bakar sudah tahu Rasulullah SAW bagaimana sifatnya, enggak mungkin bohong. Jadi tatkala kawannya bilang datang wahyu dari langit, Abu Bakar langsung membenarkan. Akhirnya mereka nantang Nabi. Kata mereka, "Wahai Muhammad, kalau kau benar-benar ke Baitul Maqdis, coba ceritakan Baitul Maqdis itu bagaimana sifatnya, bagaimana bentuknya, bagaimana pintunya." Ya, ini orang-orang sudah banyak pergi ke Baitul Maqdis, mereka tahu Baitul Maqdis. Kalau kau benar, coba ceritakan Baitul Maqdis. Ini pertanyaan yang susah ya. Dan Nabi waktu ke Baitul Maqdis malam hari, Nabi juga tidak sedang selfie-selfian ya. Jadi Nabi tidak tahu, maksudnya tidak perhatian pintunya berapa, anunya berapa, masuk sholat selesai. Dia tahu secara global aja Bukan kalau sebagian orang setiap di sana sendiri tahu, oh, ininya berapa, ini warna apa, ini enggak. Nabi datang malam-malam, sholat selesai, pergi ke Allah, turun selesai. Tidak ada perhatian seperti itu. Al-Mutim bin Adi berkata, ana a'lamu nas bi Baitul Maqdis. Aku paling ngerti tentang Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa. Wa kaifa bina'uhu, dan bagaimana bangunannya, bagaimana bentuknya. Fa iyyakun Muhammadan shadiqan fa sa'ukhbiru. Kalau dia benar, aku akan mengabarkan kepada kalian. Kalau dia dusta, aku akan mengabarkan kepada kalian. Ya, maka Rasulullah SAW menjawab. Kata Rasulullah SAW bercerita ya. Ya. Quraisyun tas'aluni an masraya. Orang-orang Quraisy bertanya kepadaku tentang perjalananku ke Baitul Maqdis. Fas'alatni an asya'a min Baitul Maqdis lam usbitha. Mereka tanya-tanya, mereka bertanya tentang detail tentang Baitul Maqdis, aku tidak tahu. Nabi tidak sedang jalan-jalan. Faquribtu qurbatan ma quribtu mithlahu qad. Aku pun takut waktu itu. Nanti mereka bakalan mendustakan. Ya. Tiba-tiba farafa'ahu Allahu li anzuru ilaihi. Tiba-tiba Allah munculkan Baitul Maqdis depan Nabi. Mai saluni an syai'in ila an ba'tuhum bihi. Tanya apa saja kira-kira apa? Ha? Oh ini gini, ha. Ha, benar kan? Depan ini. Tiga dimensi langsung ambil. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Mau tanya jumlah pintu, mau tanya jumlah tegel, kenapa bisa hitung? Mereka kurang kerjaan emang. Dalam riwayat fajalla Allahu li Baitul Maqdis fa tafiqtu ukhbiruhum an ayatihi wa ana anzur ilayhi. Maka Allah tampakkan Baitul Maqdis, maka aku ceritakan tentang Baitul Maqdis sementara aku sambil melihat Baitul Maqdis. Tatkala Nabi selesai bercerita tentang Baitul Maqdis, menjawab seluruh pertanyaan mereka, orang-orang musyrik berkata, amannatu fa wallahi laqad asar. Adapun sifat Baitul Maqdis, ciri-ciri Masjid Al-Aqsa, Muhammad benar, dia tak bohong. Lagi pergi ke sana bohong. Tetap aja mereka tidak mau membenarkan. Baitul Maqdisnya benar, tapi dia ke sana bolak-balik enggak benar. Mereka tidak mau membenarkan. Kemudian Rasulullah SAW berkata lagi, membuat mereka yakin, ayatu dzalik. Saya tunjukkan lagi kepada kalian. Waktu saya ke sana, saya bertemu dengan, pas perjalanan pulang, saya sempat ketemu dengan sekelompok rombongan dagang di tempat ini dan di tempat ini. Kemudian sempat onta mereka kabur. Dan saya tunjukkan di mana onta mereka. Dan saya ketemu juga satu kaum, mereka punya tempat air ditutup, kemudian saya buka, saya minum, kemudian saya tutup kembali. Akhirnya waktu datang rombongan kafilah dagang tersebut, mereka tanya, apa benar ada kejadian begini-begini? Iya benar. Unta kami hilang dan ada orang tunjukkan sebelah situ. Itu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanya lagi kafilah dagang satunya. Benar, malam-malam waktu itu kalian pagi-pagi kehilangan air. Iya benar, kami tutup air, kami buka pagi-pagi ternyata airnya sudah enggak ada tapi tutupnya masih ada. Yang minum siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Azan silakan. Amin.